Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-37 Ar-Rabi'atu yang keempat. Tattasilu bil qawaidil muta'alliqati bil nafiyati lil jinsi sighatu la siyama. Masih bersambung yang mengikut pada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan la nafiyah jinsi, yaitu sighah la siyama. Itu masih sama, masih nyambung. Mislu contohnya uhibbul faqihata wa la siyama al burtuqali. Aku suka buah-buahan, ya, lebih lagi buah jeruk. Wa yakunu ismul ladzi yali la siyama marfu'an aw majruran. Maka isim yang berada setelah la siyama bisa marfu atau majrur. Kama yakunu mansuban idza kana nakiratan, ya, dia bisa mansub jika isim setelah la siyamanya nakirah. Wa turabu la siyama wa ma ba'daha kallati, dan cara mengirab, ya, la siyama diirab, dan la siyama dan apa yang datang setelahnya itu ngirabnya sebagaimana berikut. La nafiyatun lil jinsi, la-nya la nafiyah lil jinsi, siyama, ya, siyama di sana ismula mansubun bil fathati. Ya, siyama dia di sana isim la mansubun dengan tanda fathah di annahu mudhaf. Karena siya di sana dia mudhaf. Wa khabaru la, dan khabar dari la nafiyah lil jinsinya itu mahdhufun wujuban, dihapus secara wajib. Takdiruhu mawjudun, takdirnya mawjud, ada. Wama, ya, maka ma di sana ya kan lasi ya ma. Jadi lasi ya ma mawjudun. Itu khobar yang dihapusnya. Nah, adapun ma di sana wa ma laha salasatu halatin. Maka ma di sana ada tiga kemungkinan i'rab. Pertama, imma an takuna zaidatan. Bisa jadi ma-nya itu sebagai tambahan saja. Wa fi hadhil halati yakunu ismul waqi'u ba'da la siyama majruran al burtuqali bi'tibarihi mudhafan ila siya. Nah, jika kita anggap bahwasanya maknya itu adalah zaidah, maka ya pada kondisi ini isim yang terletak setelah la siyama itu kita i'rab sebagai majrur. Jadi kita bacanya al burtuqali. Kenapa majrur? Bi'tibarihi mudhafan ila siyama, sebagai mudhaf ilaih dari kata siya, ya, afwan, dari kata siya. Karena siya di sana tadi i'rabnya apa? Dia mansub ya li'annahu mudhaf, dan dia mudhaf. Berarti mudhaf ilaihnya al-burtuqali. Kemudian ya, kemungkinan yang kedua, au takuna isman mausulan mudhafan ilaih, atau sebagai isim mausul dan mudhaf ilaih. Jadi maknya itu isim mausul, ma seperti alladhi, dan dia mudhaf ilaih. Wa fi hadhihi alhalati yakunu ismul waqi'u ba'da la siyama marfu'an, dan pada kondisi ini maka isim yang letaknya setelah la siyama itu i'rabnya marfu, jadi dibaca al-burtuqalu. Karena mak di sana isim mausul, ya. Bur al burtuqalu bi'tibarihi khabaran lil mubtada'in mahdhufin takdiruhu huwa. Ya. Kenapa marfu? Karena al burtuqalu dibaca marfu sebagai khabar dari mubtada yang dihapus takdirnya huwa. Jadi seolah-olah ya uhibbul fakihata wala siyama, ya, seperti wala siya alladhi alburt alladhi huwal burtuqalu, ada huwanya, jadi mubtadanya dihapus. Atau kemungkinan yang ketiga, au takuna isman mudhafan ilaihi wa fi hadhihi alhalati yakunu al ismul waqi'u ba'da la siyama tamyizan mansuban burtuqalan bi syarti an yakuna nakiratan. Kemungkinan yang ketiga bahwasanya isim satal apa i'rabnya maknya di sana itu adalah isim ya, mudhaf ilaih. Jadi siya-nya mudhaf, maknya mudhaf ilaih. Dalam kondisi ini maka isim yang berada setelah la siyama ya tamyizan, dia diirob sebagai tamyiz mansub. Kalau tamyiz maka syaratnya harus nakirah. Maka kita baca uhibbul fakihata wa la siyama burtuqalan. Burtuqalan tamyizun mansub. Bisyarti an yakuna nakiratan, dengan syarat harus nakirah karena tamyiz harus nakirah. Selesai pembahasan tentang la nafiah lil jinsi dan sighah la siyama. Sekarang kita masuk ke isim mansub selanjutnya al maf'ulu bih. Ini sudah terkenal ya, di level dasar maf'ul bih maknanya objek. Al maf'ulu bihi ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alaihi fi'lul fa'ili wala tatghyiri ma'ahu suratul fi'li. Maf'ul bih adalah isim mansub yang menunjukkan atas ya kepada siapa ya sesuatu ya, pekerjaan dari pelaku itu berdampak ya, dan ya, tidak berubah bersamaan ya, bahwasanya wala tatghyiri ma'ahu suratul fi'li, dan tidak berubahnya bentuk fi'il tersebut. Maksudnya fi'ilnya itu dalam keadaan maklum, fi'il maklum. Misal contohnya yatlubul 'aqilu 'ilma, orang yang pintar itu menuntut ilmu. Al-ilma maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Kadang lain tukrimud daulatu al-mutawaffiqina. Ya, daulah itu, negeri itu memuliakan mutawaffiqin, orang-orang yang memiliki kelebihan. Al-mutawaffiqin maf'ulun bihi mansubun bil ya'i li'annahu jamu mudzakkarin salimun. Karena dia jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain di surat Al-Baqarah ayat 20, 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-bai'a maf'ulun maf'ulun bihi mansubun bil fathati, ar-riba maf'ulun bihi mansubun bil fathati bi fathatin muqaddaratin. Dan riba maf'ul bih mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Ya, i'rab ayat ya. Al-wawu ya bihasabi ma qablaha ahalla fi'lun ma'din mabniun ala fathhi. Allahu ismul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'id dhammatu zahiratu ala akhirih. Al-bay'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu naslihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Wa harrama al-wawu harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wa harrama fi'lun ma'lin mabniyun ala al-fathi wa huwa ma'tufun ala ahalla. Al-riba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al-alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adhur. Al-fa'ilu ta'mirun mustatirun takdiruhu huwa. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.